بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، kita lanjutkan pembahasan kita terhadap kitab Syarh Masail Jahiliyah, yang mana pada malam ini insyaallah kita akan membahas ya permasalahan yang ke-13 dari Masailul Jahiliyah, dari ciri-ciri khas dan amalan-amalan yang khas merupakan ya yang merupakan ciri khas ahlul jahiliyah, yang mana judul malam ini adalah al-ghulu bi ahlil ilmi wassalah. Di antara ciri khas ahlul jahiliyah adalah al-ghulu, tindakan ghulu melampaui batas, bi ahlil ilmi wassalah, terhadap ahlul ilm, terhadap orang-orang yang berilmu, wassalah, dan juga orang-orang yang as-salah, yang melakukan kebaikan ya kepada orang-orang ahli ilmu dan as-salihin, dari kalangan ahli ilmu dan as-salihin. Dan ini masalah ghulu adalah di antara ya masail jahiliyah, di antara ciri khas ahlul jahiliyah yang masih banyak terjadi di antara kita, masih banyak terjadi di kalangan orang-orang yang mengaku kaum muslimin saat ini, masih sering terjadi. Dan juga sebagaimana di masa lalu ya, di masa jahiliyah, ini adalah sebab dari kesyirikan, demikian pula sampai sekarang ia masih menyeret banyak sekali orang kepada kesyirikan ya, kepada kesyirikan. Kata al-muallif rahimahullah taala, kata Syekh Muhammad, kata Syekh Muhammad al-Wahhab rahimahullah taala, al-mas'alatu ats-tsalitsata 'ashra, masalah yang ke-13, al-ghulu fil ulama'i was-salihin. فقوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. Tindakan ghulu berlebih-lebihan pada ulama dan juga as-salihin, sebagaimana firman Allah Taala, يا أهل الكتاب, wahai ahlul الكتاب, لا تغلوا في دينكم, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Wala taqulu 'ala Allahi illa al-haq, dan janganlah kalian mengatakan kepada Allah, atas Allah kecuali kebenaran. Ya. Ini kata al-muallif rahimahullah taala. Dan ghulu terhadap orang-orang saleh, ya. Ghulu terhadap orang-orang saleh bisa jadi dengan mengangkat mereka di atas kedudukannya, ya. Seperti seorang ya, seorang saleh digunakan sebagai ya, digunakan sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini bukan kedudukannya ya. Atau bisa juga dengan meyakini bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak bersalah, maksum ya, apapun yang dikatakannya dan dilakukannya tidak merupakan kesalahan. Ini juga termasuk dari ghulu, tindakan berlebihan terhadap orang saleh. Intinya adalah ghulu adalah ketika seorang ya diangkat melampaui kedudukannya, diangkat melampaui kedudukannya. Kita diperintahkan untuk menghormati ulama ya, yang menghormati orang-orang saleh, akan tetapi di waktu yang sama kita juga diperintahkan untuk menempatkan mereka sesuai dengan kedudukannya, sesuai dengan kedudukannya. Tidak boleh diangkat lebih dari kedudukannya. Berkata Syarif, berkata Syarif Shalih Fauzan, "Hadhihi wa hadhihi al-mas'alah khatirah." Ini adalah salah satu dari masalah-masalah yang penting dan berbahaya. Wal-ghulu ma'nahu fil lugha az-ziyada 'anil had. Dan ghulu maknanya secara bahasa adalah melampaui batas. Wa yuqal ghala al-qadar idza irtafa'a fihi al-ma' bisawi al-ghalayat. Dikatakan ghala al-qadar, ya, air yang dalam periuk itu mendidih. Idza irtafa'a fihi al-ma' bisawi al-ghalayat. Ketika air tersebut sudah naik ke atas karena mendidih. Ya, ketika mendidih air naik ke atas, maka disebutkan ghala al-qadar, ya. Wa yuqal ghala as-si'r, dan dikatakan ghala as-si'r, ya, harga menjadi mahal. Idza irtafa'a 'anil haddil ma'ruf, jikalau harga naik dari batas yang seharusnya, ya, seharusnya tidak lebih dari sekian puluh ribu, kemudian dia naik sampai sekian ratus ribu, maka dikatakan ghala, ya, ghala, maka ini artinya naik harganya. Fal ghulu az-ziyadah wal irtifa'a 'anil haddil ma'ruf, maka ini secara bahasa ghulu, ya, setiap hal yang az-ziyadah, yang bertambah dan naik dari batas yang wajar, dari batas yang seharusnya, ya. Maka setiap hal yang lebih dari suatu hal, dari keharusannya, dari kewajarannya, dikatakan ghala. Wal ghulu syar, dan ghulu dalam syariat adalah az-ziyadah fi raf'i syakhsin fawqa manzilatihi la'iqah bihi. Ghulu secara syariat adalah az-ziyadah, ya, tindakan melebihi, fi raf, melebihkan, fi raf'i syakhsin, mengangkat kedudukan seorang, fawqa manzilatihi la'iqah bihi, ya, di atas kedudukan yang pantas baginya, kedudukan yang tepat baginya, ya, kaziyada fi haqqil anbiya wassawis salihin, seperti melampaui batas dalam hak para nabi dan juga orang-orang saleh, wa rafi'ihim an qadrihim ila rububiyyah wal uluhiyyah, serta mengangkat mereka, mengangkat kedudukan mereka sampai kedudukan ar-rububiyyah, ya, ke rububiyyah, rububiyyah, ya, hal-hal yang berkaitan hak Allah Subhanahu wa taala, ya, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, awil uluhiyyah, atau hal-hal yang berkaitan dalam uluhiyyah, ya, hak-hak Allah dalam perbuatan hamba, ya, ibadah-ibadah, ya, ibadah-ibadah. Dan ini adalah, ya, ini ada tindakan, ya, ghulu, tindakan ghulu ketika seorang mengangkat kedudukan para nabi ataupun orang-orang saleh di atas kedudukan yang tepat bagi mereka, ya, bahkan para nabi, bahkan para nabi ada kedudukannya, ya, ada kedudukannya. Kita memuliakan para nabi, kita memuliakan nabi kita Muhammad SAW sebagaimana kedudukan yang tepat bagi beliau, tidak kita angkat melampauinya. Fahul jahiliyah ghalau fil ashkhas hatta rafa'uhum an qadrihim, maka ahlul jahiliyah mereka ghulu, mereka berlebih-lebihan dalam memuliakan pribadi-pribadi orang, ya, hatta rafa'uhum an qadrihim, hingga mengangkat mereka lebih dari tempat kedudukan yang tepat bagi mereka. Ila an ja'aluhum arbaban ma'allah, bahkan menjadikan mereka rob-rob bersama Allah Subhanahu wa taala dengan mengibadahi mereka, melakukan hal-hal yang hanya boleh dilakukan untuk Allah dilakukan kepada mereka, ya. Sujud hanya boleh dilakukan untuk Allah, dilakukan kepada orang-orang tersebut, ya. Tawaf, i'tikaf, dan ibadah-ibadah yang lain hanya ditujukan oleh Allah, lalu ditujukan kepada kubur-kubur. Menyembelih yang hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu ditujukan kepada jin-jin dan semisalnya. Maka hal ini termasuk dari perbuatan ghulu terhadap orang-orang. Kama qala al-yahud fi Uzair wa qalu huwa ibnullah, sebagaimana orang-orang Yahudi ghulu pada Uzair, ya, seorang, ya, di zaman Bani Israel, di masa Bani Israel, ya, dikatakan ia menghafal Taurat di luar kepala, ya, dikatakan demikian, ya. Mereka berlebihan mengatakannya adalah anak Allah, mengatakannya adalah anak Allah, padahal tidak demikian, ya, tidaklah Allah memiliki anak atau diperanak. Wa kama qalat an-nasara wa rafa'a 'Isa ibn Maryam min al-bashariyyah wa risala ila al-uluhiyyah, sebagaimana, ya, Nasrani, orang-orang Nasrani juga melakukan ghulu, ya, melakukan tindakan melampaui batas di mana mereka mengangkat Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam min al-bashariyyah wa risalah dari kedudukannya sebagai manusia dan utusan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang rasul ila al-uluhiyyah Wa qala huwa minallah, kepada uluhiyah, tingkatan keilahan, ya, tingkatan di mana ia memiliki ilahiyat padanya dan mengatakan bahwasanya ia adalah anak Allah, atau ada pula yang mengatakan ia adalah salisu salasa, satu dari tiga, tiga dari satu, ya. Maka mereka berlampaui batas, karena Isa bin Maryam hanyalah ada hanyalah seorang utusan dan ia adalah manusia. Maka tindakan ini adalah tindakan melampaui batas. Meskipun Isa bin Maryam adalah seorang rasul, seorang nabi, ya, seorang yang sangat mulia, namun tidaklah boleh diangkat melampaui kedudukannya. Tidaklah boleh diangkat melampaui kedudukannya sampai dianggap dengan Allah itu misalnya. وكذلك قوم نوح لما غلوا في الصالحين صوروا صورهم وتماثيلهم ثم عبدوهم من دون الله. Demikian pula kaum Nuh ketika mereka غلوا melampaui batas dalam orang-orang saleh, ketika mereka صوروا صورهم وتماثيلهم, mereka membangun, ya, menggambar-gambar orang-orang saleh tersebut dan juga membuat patung-patung mereka. ثم عبدوهم من دون الله, kemudian mereka mengibadahinya daripada selain dari Allah Subhanahu wa taala. Kita telah menjelaskan sebelumnya tentang kisah bagaimana orang-orang, ya, bisa tersesat di zaman Nuh, di zaman sebelum Nuh alaihi salatu wasalam, ya. Awalnya mereka hanya membuat patung-patung dan gambar-gambar sebagai pengingat, ya. Pengingat agar kita ingat betapa solehnya mereka dahulu, agar kita semakin semangat ketika beribadah. Tatkala generasi berlanjut, ya, mereka generasi berlanjut dan juga kejahilan merebak-merebak serta syaitan membisikkan mereka, lalu orang anak-anak mereka, keturunan mereka mengira bahwasanya dahulu orang tuanya menyembah patung-patung tersebut, sehingga mereka beribadah kepada patung-patung tersebut. Ini yang terjadi pada kaum Nuh. Awalnya hanya tindakan berlebih-lebihan yang mana tidak disyariatkan membuat patung dan gambar-gambar orang saleh. Tatkala zaman semakin berlalu, maka sampai kepada dijadikannya sebagai sekutu-sekutu dari Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita yang meremehkan hal ghulu ini meskipun kecil, ya. Bisa jadi suatu hal yang berlebihan yang kecil kita lakukan sekarang, ya. Mungkin hanya suatu hal yang kecil yang kita lakukan kepada seorang guru kita atau kepada seorang yang soleh, bisa jadi semakin zaman berlalu semakin membesar, sehingga jatuh kepada sebuah kesyirikan yang besar atau sebuah dosa yang besar. Farafa'uhum minal martabatil uluhiyah, hingga mereka itu kaum, ya, musyrikin di kalangan kaum Nuh mengangkat orang-orang saleh tersebut kepada derajat uluhiyah. Wa qalu la tadrunna alihadakum, perhatikan perkataan kaum Nuh ini, dan mereka berkata, janganlah sekali-kali kalian meninggalkan ilah-ilah kalian, sembahan-sembahan kalian. Wala tadarunna wadda wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Wala tadarunna wadda wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan janganlah kalian meninggalkan wad, suwa', yaghuts, ya'uq, dan juga nasr. Ya, ini adalah bagaimana disebutkan dalam tafsir. Ini adalah nama orang-orang saleh dari kalangan kaum Nuh, yang mana setelah masa berlalu mereka dijadikan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Di kalangan kaum musyrikin Quraisy juga ada yang demikian, ya. Dahulu seorang yang rajin menumbuk gandum dan beri makan orang-orang haji, ya. Numbuk gandum itu membuat sawiq, ya. Sebutnya disebut sawiq yang gandum yang telah dicampur adonan yang siap dijadikan roti, ya. Sebut ke bahasa Arab adalah latta yalutu, ya. Kemudian terkala orang yang meninggal, biar ingat sama orang dahulu suka ngasih makan, bikin patungnya, ya. Awalnya hanya sebagai pengingat, lama-lama berlalu-lalu zaman orang mulai beribadah kepadanya, memberikan sembelihan dan hal-hal semisalnya. Maka demikian pula kita di zaman kita, bisa jadi awalnya hanya sebagai pengingat, atau awalnya kita hanya menganggapnya, ya, sebagai menambah semangat ibadah. Lalu berlalu-lalu zaman, ketika kejahilan merebak, ketika orang-orang tidak mengerti lagi apa alasan orang tua mereka mengagungkannya, sampailah kepada derajat mengibadahinya, ya. Ini adalah ghulu, ada suatu hal yang bisa, ya, membesar dan semakin membesar, sehingga awalnya mungkin hanya kecil, lama-lama membawa kepada kesyirikan. Kemudian ja'aluhum alihah, maka mereka menjadikan orang-orang saleh sebagai orang-orang saleh itu sebagai alihah, ya ilah-ilah. Wakadzalika ghairuhum, demikian pula selain mereka, min ta'ifil musyrikin ila al-yawm, dari kalangan ya ta'ifil musyrikin, kalangan orang-orang kelompok-kelompok kaum musyrikin hingga hari ini, yaghluna fis salihin, ya mereka ghulu dalam orang-orang saleh, wa yatufuna biquburihim, ya mereka tawaf di kuburan-kuburan mereka, tawaf bukan sekedar tawaf, bahkan sekarang ada i'tikaf bersedekah untuk kuburan-kuburan mereka, ya, atau bahkan meminta hajat, ya, meminta hajat, mohon izin, ya, mohon izin, misalnya dia mau maju sebagai, ya, mau maju sebagai gubernur, atau misalnya dia ingin maju sebagai salah satu penguasa, atau misalnya dia ingin maju, ya, menjadi mencalonkan diri ke salah satu, ya, kedudukan, ia mau datang ke kuburan-kuburan meminta izin. Ini adalah sebuah tindakan ghulu, ya. Wa yadhbahuna lahum, menyembelih untuk mereka. Wa yanzuruna lahum, bernazar atas nama kuburan-kuburan, atas nama orang-orang saleh yang telah meninggal. Wa yastaghisuna bil mauta wa yastanjiluna bihim, mereka beristighasah dengan al-mauta, ya, beristighasah dengan orang-orang yang mati. Wa yastanjiluna lahum wa yastanjiluna bihim, serta memohon pertolongan dengan mereka. Wa yatlubuna minhum qada' al-hawa'ij, serta meminta dari orang-orang yang mati tersebut qada' al-hawa'ij, ya, meminta ditunaikannya kebutuhan-kebutuhan, ya. Ini banyak terjadi di kalangan kita, ya, kesyirikan-kesyirikan yang berdasarkan dari ghuluw, berdasarkan dari hulu. Bahkan sebagian yang lebih buruk lagi, ya, hulu terhadap orang-orang saleh adalah suatu hal yang sangat buruk. Lebih buruk lagi, terkadang hulu dilakukan pada orang-orang yang bahkan tidaklah saleh, orang-orang yang selama hidupnya dikenal dengan melakukan kemaksiatan, orang-orang yang selama hidupnya ditinggal meninggalkan berbagai syariat, orang-orang yang selama hidupnya ia tidaklah menjalankan kewajiban-kewajiban, lalu dihulu, lalu tindakan seorang berlebih-lebihan terhadapnya, lalu seorang meminta kepadanya hajat-hajat, lalu seorang menyembelih kepada kubur untuk kuburannya, dan semisal hal ini, ya, ini jauh lebih buruk lagi, ya, jauh lebih buruk lagi. Jika terhadap orang-orang saleh saya tidak boleh, apalagi terhadap orang-orang yang di luar kadar saleh, bahkan termasuk ahlul ma'asi. Falghulu yajru ashabahu ila syirk, maka ghulu, tindakan ini adalah yajru ashabahu ila syirk, membawa orang-orang yang melakukannya kepada kesyirikan. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, la tatruni kama atratin nasara ibn Maryam, janganlah kalian melampaui batas terhadapku sebagaimana orang-orang Nasara melakukan, ya, tindakan melampaui batas terhadap Ibnu Maryam, terhadap Isa Ibnu Maryam, ya. Wal itra al-ghulu fil madhi, dan al itra adalah tindakan ghulu, tindakan melampaui batas dalam memuji. Innama ana abdun, kata Rasulullah, innama ana abdun, sungguhnya aku hanyalah abd, hamba. Faqulu Abdullah wa Rasuluh, maka katakanlah Abdullah wa Rasuluh, ya. Ini batas seorang, atau ini adalah kedudukan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Abdullah wa Rasuluh, ya. Dan diantara, apakah ada orang yang melampaui batas terhadap Rasulullah SAW? Banyak, ya, banyak. Diantaranya adalah telah kita pernah bahas ketika ya membahas kitab sebelum ini, mungkin kitab Usul Sittah atau kitabnya setelahnya, ya, ketika membahas tentang masalah qasidah burdah, ya, yang ya Rabbi bil Mustafa sampai akhir, di mana di dalamnya, ya, terdapat kesyirikan, terdapat kalimat-kalimat yang membawa kepada kesyirikan. Ya, di dalamnya terdapat tindakan bukan hanya, ya di awalnya ketika mengatakan ya Rabbi Mustafa, ya hanya menggunakan Rasulullah SAW sebagai tawassul. Ya, yang mana ini juga sudah merupakan sebuah kesalahan, ya, sebuah kesalahan. Akan tapi di bagian-bagian selanjutnya bahkan ada kata-kata yang mengangkat Rasulullah SAW, ya, kepada derajat rububiyah, ya, derajat rububiyah, dan ini adalah suatu hal yang sangat berbahaya, ya, bahkan, ya, ini adalah suatu hal yang, ya, yang mana jauh lebih berbahaya daripada mengangkat Rasulullah SAW hanya ke kedudukan uluhiyah, ya, karena orang-orang musyrik zaman dahulu, ya, orang-orang musyrik zaman dahulu mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyah, akan tapi dalam hal-hal rububiyah, ya, inti-inti dalam hal rububiyah mereka masih mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang melakukannya, ya. Akan tapi dalam qasidah ini bahkan terdapat kalimat-kalimat yang mengangkat Rasulullah SAW kepada derajat rububiyah, ya. Muji Rasulullah SAW adalah suatu hal yang baik, akan tapi puji dengan hal yang tepat baginya, hal yang tepat untuk Rasulullah SAW, ya. Maka tindakan muji Rasulullah SAW dengan kedudukan yang tidak tepat baginya bisa jadi merupakan penghinaan, justru merupakan penghinaan, ya. Bagaimana kalau kita muji orang, ya, kita muji orang, sebutkan ya orang yang biasa, cuman dia cuman orang biasa, lalu kita puji bahwasanya dengan hal-hal yang berlebihan, maka bisa jadi orang tersebut mengatakan bahwasanya ini kamu hina saya, ya, menghina saya. Maka mungkin pula perbuatan kita kepada Rasulullah SAW, janganlah kita muji beliau melebihi dari kedudukannya. Janganlah kita muji beliau melebihi dari kedudukannya. Kemudian kata al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wal ghulu fil ashkhaf minal anbiya wa salihin wal ladhi awqa al-musyrikin minal kitabiyyin wal ummiyyin fi syirkil akbar, dan ghulu dalam personal-personal dari kalangan para nabi dan orang-orang saleh, inilah yang telah menjatuhkan orang-orang musyrik di kalangan kitabiyyin dan ummiyyin, di kalangan ahlul kitab dan juga al-ummi selain ahlul kitab, dalam syirkul akbar. Wal wajib ayyu'rafu lil ashqas qadruhum al-la'iq bihim, yang wajib adalah, ya, setiap orang diketahui kadar kedudukan yang tepat bagi mereka. Fayu'rafu rasul risalatuhum, maka rasul, ya, didudukkan dan diketahui sesuai dengan risalah mereka. Wayu'rafu lis-salihin salahuhum, dan orang-orang saleh diketahui dan juga didudukkan sesuai dengan kesolehan mereka. Wayu'rafu lil ulama ilmuhum, dan para ulama diketahui dan didudukkan sesuai dengan ilmu mereka. Wa annahum afdal min ghairihim, dan bahwasanya para ulama lebih utama dari kalangan mereka. Fadlul 'alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sa'iril kawakib, dan keutamaan 'alim 'abid adalah seperti keutamaan, ya, bulan daripada seluruh bintang-bintang. Wa yunazziruna manazilahum, dan juga didudukkan mereka sesuai dengan kedudukan yang tepat bagi mereka. Wala yurfa'una fawqa manazilihim, tidak diangkat lebih dari kedudukan mereka. Qala ta'ala, qul ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq, innamal masiihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaaha ila Maryam ruhun min, fa aaminu billahi wa rasulihi wa la taqulu thalatha. Katakanlah wahai ahlul kitab, janganlah kalian melampaui batas dalam agama mereka, ya, dalam agama kalian, dan janganlah kalian mengatakan kepada Allah kecuali kebenaran. Sungguhnya janganlah kalian mengatakan atas Allah kecuali kebenaran. Sungguhnya Al-Masih Isa bin Maryam adalah Rasulullah, utusan Allah, dan kalimatuhu alqaha ila Maryam, kalimat yang ia sampaikan kepada Maryam, wa ruhun min, dan ruh darinya. Fa aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu thalatha, maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian mengatakan, ya, tiga hal, ya, janganlah kalian mengatakan, ya, salah satu dari yang tiga, ya, salah satu, ya, satu dari tiga, tiga dari satu. Faqala ta'ala, qul ya ahli kitab la taghlu fi dinikum, dan Allah ta'ala berkata, ya ahli kitab la taghlu fi dinikum wa la tattabi'u ahwa'a qawmin qad dallu min qablu wa dallu kathira wa dallu an sawa'is sabil. Katakanlah wahai kitab, la taghlu fi dinikum, janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian. Wa la tattabi'u ahwa'a qaumin, janganlah kalian mengikuti hawa nafsu sebagian kaum, ya, hawa nafsu sebagian kaum yang mana mereka telah sesat sebelumnya dan menyesatkan orang banyak. Wa dallu an sawa'is sabil, serta mereka sesat dari jalan yang lurus, ya. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul iyyakum wal ghuluu fid din fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghuluu fid din. Hati-hatilah kalian. Hati-hatilah kalian dari tindakan melampaui batas dalam agama, karena sungguhnya hal yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah tindakan melampaui batas ulu dalam agama mereka. Dan ini yang terjadi juga pada umat ini, di antara hal yang membinasakan mereka adalah tindakan ulu dalam agama mereka. Tindakan ulu terhadap pribadi-pribadi bisa jadi dengan mengangkatnya lebih dari kedudukannya, atau dengan meyakini bahwasanya ia adalah pribadi yang tidak bersalah, yang maksum, tidak mungkin salah. Wala yajuzul ghulu fil makhluqin, maka tidak boleh ghulu dalam makhluk. Wa raf'uhum fawqa manzilatihim allati anzalahum Allah fiha, serta mengangkat mereka di atas kedudukan yang Allah telah dudukkan mereka padanya. Li anna hadza yajurru ila syirk billahi azza wa jal, karena hal ini bisa menyeret kepada syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalikal ghulu fil ulama wal 'ibad, demikian pula tindakan ghulu pada ulama dan juga para ubbad, ahli ibadah. Qala ta'ala lil yahud wan nasara, wa ta'ala firman tentang orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, mereka menjadikan ahbarahum, ya, para ulama dari kalangan Yahudi, wa ruhbanahum, dan para rahib dari kalangan Nasrani, arbaban min dunillah, sebagai sekutu-sekutu selain Allah. Walau fi ulama'ihim wa ubbadihim, mereka melakukan ghulu pada ulama dan ahli ibadah kalau mereka, hatta taqadu lahum salahiyya fi tahlil haram wa tahrim halal wa taghyir syar'i mutahhar, mereka ghulu dalam ulama-ulama mereka sehingga mereka meyakini bahwasanya para ulama tersebut memiliki hak untuk menghalalkan yang hal yang haram dan mengharamkan hal yang halal serta mengubah syariat yang suci ini. Ya, dan tentang makna tahlil haram wa tahrimil halal, menghalalkan hal yang haram dan mengharamkan hal yang halal, serta makna dari ayat ittakhadhu ahbara wa rubbana arbaban min dunillah, kita telah membahasnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya. Ya, bahwasanya ya yang dimaksud adalah ketika seorang mengetahui bahwasanya hal itu adalah suatu hal yang haram, lalu ia mencari penghalalan. Ya, kira-kira setelah mengetahui saya itu adalah hal yang haram, lalu ia mencari penghalalan dengan qaul para ulama yang menghalalkannya, maka ini adalah tindakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ya, atau hal yang semisal dengan hal ini, bukan artinya seorang yang tidak mengetahui lalu ia bertanya, artinya ia adalah bertanya kepada para ulama lalu ulama tersebut memberikan fatwa. Ya, jikalau ulama tersebut melakukan kesalahan dan memberikan fatwa, bukanlah artinya ia yuhallilun maharram, menghalalkan atau mengharamkan, kan, tapi maksudnya adalah ketika ia meyakini bahwasanya hal itu halal lalu ia haramkan, atau ia meyakini bahwasanya hal itu haram lalu ia halalkan. Ya, ini telah dijelaskan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Insyaallah saya cukupkan dari sini. Allah taala ala wa'ala wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.